Sedih. Pokoknya mulai aja nangis ya Mas ya. Maafkan ku kali ini. Semua tangannya di atas. Harus pergi meninggalkan kamu yang aku sayangi. Sana ya. Penyumoto iki wiling uras ati. Kelingan tresnoku ora direstui. Stoma! Mama papa maafkan aku yang tak bisa membawa calon tubuh bule. Mergo anakmu ikira diparingi restu marang calon besanmu. Sing kerotok.